ada di setiap langkahku, yang mungkin takkan lagi memukul. Aku yakin ini tak berarti lagi untukmu. Dengan mudahnya kau menghilang dari sisiku. Masa lalu ini tak berlalu lagi. Kau semua tak berubah kini.